بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله kembali kita melanjutkan pelajaran kita dan pembahasan kita dari pembacaan kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jinni wa Adabur Ruqa Syar'iyyah, karya Fadilatul Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki pembahasan tentang permasalahan jin dan syaitan, apakah mereka makan dan minum sebagaimana manusia makan dan minum. Dan beliau menyebutkan tiga pendapat dari para ulama dan menguatkan bahwa berdasarkan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa jin dan syaitan mereka juga makan, dan mereka memiliki makanan-makanan yang berbeda tentunya dari manusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap tulang yang tersisa dari apa yang dimakan oleh manusia, maka itu menjadi santapan kaum jin. Dan perbedaan antara makanan jin dan syaitan, bahwa jin yang mukmin mereka memakan makanan dari tulang-tulang yang disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika manusia memakannya. Berbeda dengan makanannya syayatin dan yang kafir dari kalangan jin, maka mereka memakan dari sisa orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka makan, sehingga mereka makan bersama dengan syaitan dan minum bersama dengan syaitan. Demikian pula mereka yang makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Maka itu memberikan kesempatan kepada syaitan untuk makan dan minum bersama dengan mereka. Kemudian kita masuki permasalahan yang berikutnya. Berkata Al-Syaikh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, mas'alatun, mas'alah yang berikutnya. Ma ma'na qawlin Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam fil ibil? Apa makna dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam tentang unta, tentang larangan sholat di tempat peristirahatan unta? Dan hadisnya telah pernah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan sholat di tempat peristirahatan kambing dan tidak diperbolehkan sholat di tempat peristirahatan unta. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keadaan unta tersebut, innaha khuliqat minal jin, bahwasanya unta itu diciptakan dari jin. Yang masyhur lafaz syaitan, ya, khuliqat minas syayatin, itu yang masyhur bahwa unta itu diciptakan dari syayatin. Jaa min hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu 'inda Ahmad وابن ماجه وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال telah datang riwayat dari hadis Abdullah bin Mughaffal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Majah dan selainnya, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. Dalam riwayat yang lain, ولا تصلوا في أعطان الإبل. Dalam riwayat yang lain, fi ma'atinil ibil. Salatlah kalian di tempat peristirahatan unta dan jangan kalian salat di tempat peristirahatan. Salatlah kalian di tempat peristirahatan kambing dan janganlah kalian salat di tempat peristirahatan unta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah, menyebutkan sebabnya. Li'annaha khuliqat minasyayatin. Karena unta itu diciptakan dari syayatin. Dan telah kita jelaskan pula makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa makna khuliqat minasyayatin? Bahwa unta itu diciptakan dari syayatin. Namun di sini beliau akan menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi haqiqati shiyam. Syekhul Islam Taimiyah berkata di dalam kitab Haqiqatus Siyam, falamma kanatil ibilu fiha minas syaitanah ma la yuhibbuhu Allah wa rasuluh amara bitawaddu'i min lahmiha. Maka tatkala unta itu memiliki sifat syaitan yang tidak dicintai Allah dan Rasulnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwudu karena memakan daging unta. Sebab memakan daging unta termasuk di antara perkara-perkara yang membatalkan wudu. Hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang makan daging kambing, ya, apakah berwudu disebabkan karena makan daging kambing? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta, kalau engkau mau. Artinya tidak ada perintah. Lalu kemudian beliau ditanya lagi, ana tawaddu min luhumil ibil, apakah kami harus berwudu disebabkan karena makan daging unta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Iya. Nah, Syekhul Islam menyebutkan bahwa mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwudu karena makan daging unta. Sementara makan daging yang lain, daging kambing dan yang lainnya, tidak ada perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, disebabkan karena al-ibil, unta tersebut diciptakan dari syaitan. Apakah yang dimaksud memiliki sifat-sifat syaitan yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Fa inna dzalika yutfi'u tilka syaitanah, maka yang demikian itu dengan berwudu akan memadamkan ya sifat syaitanah itu. Akan memadamkan tabiat syaitan. Wa naha 'ani sholati fi a'tamiha li'annaha ma'wa syayatin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk salat di tempat-tempat peristirahatan unta karena itu adalah merupakan tempatnya syayatin. Tempatnya syaitan-syaitan. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, fal ibilu fiha quwwatun syaitaniyah, bahwa unta itu juga memiliki kekuatan syaitan. Tabiatnya tabiat syaitan. Akhlaknya akhlak syaitan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li'annaha khuliqat minasyayatin, karena dia diciptakan dari syaitan. Ya. Akhlaknya akhlak syaitan. Tabiatnya ya, yang keras, yang nufur, ya. Yang apabila dia marah, yakni di luar kontrol. Sehingga karena sifat-sifat yang dimiliki oleh unta tersebut, maka Rasulullah SAW menyebutkan ini, bahwa dia diciptakan dari syaitan, yang memiliki tabiat syaitan, memiliki akhlak syaitan. Nah, dan tempat peristirahatan unta juga merupakan ma'wa asyayatin, tempatnya syaitan-syaitan, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada saat kita menyebutkan tentang tempat-tempat biasanya terdapat kumpulan jin dan syaitan di sana. Masalah permasalahan yang berikutnya. Idza khanaqal musallil jinniyah hal yantaqidu wudu'uhu? Jika orang yang sholat itu mencekik jin di dalam sholatnya, ya, atau di luar sholat, apakah ini termasuk perkara yang membatalkan wudu? Mencekik jin, apakah menyentuh jin membatalkan wudu? Nah, ini juga permasalahan yang sebagian para ulama menyebutkan khilaf, ya, sebagaimana berselisihnya mereka tentang permasalahan menyentuh wanita. Antara pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu, dan itu yang masyhur dari kalangan Syafi'iyah, dan pendapat yang mengatakan bahwa tidak membatalkan wudu. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati sebagian istrinya, mencium sebagian istrinya, kemudian beliau tidak berwudu dan salat. Naam. Dan yang sahih tentunya adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama, bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Dan ini yang sahih. Dan kita akan istirahat dari sekian banyak masyakil, sekian banyak problem. Kalau mereka yang berpegang dengan pendapat Asy-Syafi'iyah ini, bahwa itu membatalkan wudu, maka mereka akan kebingungan pada saat mereka melakukan umrah atau haji. Sampai di antara mereka, para pembimbing itu, ada yang mengatakan, kalau kalian sampai di Saudi, gunakan mazhab Wahhabi. Pakai mazhab Hambali. Nah, nanti kalau pulang, rubah lagi mazhabnya. Nah. Ya, berubah-ubah sesuai kondisi. Nah. Ya. Pegang pendapat jumhur, dan tidak ada nas dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan batalnya wudu seorang karena menyentuh wanita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Awala masumun nisa?" Yang dimaksud al-mulamasah di dalam ayat ini adalah al-jima'. Dan itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ya, bersetubuh bukan sekedar menyentuh. Nah, sekarang permasalahan yang lain. Ya. Kalau seorang mencekik jin atau menyentuh jin, apakah batal wudunya? Nah, al-jawab la yamtaqid wudu'uhu, tidak batal wudunya. Bidalil ma jaa'a 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana fi salatin fa'taradahu syaitan. Berdasarkan dalil apa yang telah datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau di dalam salatnya, maka syaitan pun mengganggunya. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam merasakan. Qala ar-Rasul alaihi salatu wasallam fadu'tuhu ay khanaqtuhu. Aku pun mencekik syaitan yang mengganggu salatnya Nabi alaihi salatu wasallam itu. Al hadis qad taqaddam, hadis ini sudah disebutkan sebelumnya, wa huwa muttafaqun alaihi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fa hadha al hadis yadullu ala adam intiqad wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan tidak batalnya wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu istamarra fi salatihi alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam melanjutkan salatnya. Beliau tidak membatalkan. Kalau itu membatalkan karena menyentuh jin atau karena mencekik jin, tentu Rasulullah alaihi salatu wassalam akan mengulangi salatnya. Namun beliau tidak mengulangi salat, menunjukkan tidak batalnya. Ada yang pernah mencekik jin? Nah. Ya. Wa hakadha man jara lahu min ummatihi ma'al jinn misla ma jara lin nabiy sallallahu alaihi wasallam la yantaqidu wudu'uhu. Demikian pula man jara lahu min ummati. Ya, yang diamalkan di kalangan umatnya, siapa di kalangan umat ini yang pernah mencekik jin, maka disikapi sama seperti apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak batal wudunya. Nah, makanya saya tanya, ada yang pernah mencekik jin? Kalau makan jin saya kira banyak. Jintan hitam. Nah. Alhasil bahwa ini tidak membatalkan wudu. Para fuqaha menyebutkan ya pembatal-pembatal wudu itu terbatas. Keluar salah satu dari dua jalan. Naam, mengeluarkan mazi, mani, wadi. Naam, tidur, nyenyak, membatalkan wudu. Dan yang lainnya. Adapun menyentuh jin ataukah mencekik jin, para fuqaha tidak menyebutkan termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Nah. Masalah yang berikutnya. Hal sahihun anna mu'min al-jin fil akhirah mahbusuna 'ala al-a'raf? Apakah benar bahwa kaum mukminin dari kalangan jin di akhirat itu mereka tertahan di al-a'raf? Jadi al-a'raf ini adalah sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah al-a'raf. Al-a'raf ini adalah tempat penungguan yang terletak di antara surga dan neraka. Nah, yang mereka menunggu dalam waktu tertentu untuk kemudian masuk ke dalam surga. Ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa mereka yang berada di Al-A'raf ini adalah orang-orang yang sama antara kebaikan dan keburukannya. Perbuatan dosa dan pahalanya itu sama. Ketika ditimbang, seimbang. Ya, ketika ditimbang, seimbang. Sehingga untuk dimasukkan ke dalam neraka juga tidak, karena impas. Nah, kesalahan sudah tidak ada, seimbang antara kebaikan dan keburukan. Maka untuk dimasukkan ke dalam surga pun tertahan. Maka mereka pun menunggu di Al-A'raf sampai datangnya syafa'ah, lalu kemudian mereka dimasukkan ke dalam Al-Jannah. Ya, dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa termasuk di antara jenis syafa'ah adalah mereka-mereka yang berada di Al-A'raf, yang menunggu sampai kemudian datangnya syafaat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaan tentang kaum mukminin dari kalangan jin yang beramal saleh. Kalau jin kafir, ya tentunya jelas mereka masuk ke dalam neraka. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami akan mengisi neraka dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Nah, sekarang kalau jin itu mukmin beramal saleh dan meninggal di atas keimanannya, apakah mereka tidak masuk surga dalam artian mereka tinggalnya di Al-A'raf, atau sama seperti kaum mukminin yang lainnya, mereka pun masuk surga sebagaimana yang lainnya masuk ke dalam surga? Al-jawabu hunaka haditsun maghdubun 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam dzakarnahu fi qismi al-ahadits dha'ifati al-muta'alliqati bisyayatin. Jawabannya di sana ada hadis palsu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah kami sebutkan pada pembahasan hadis-hadis lemah yang hubungannya dengan syaitan-syaitan. Nah, di dalam hadis palsu itu disebutkan wa fihi annal mu'minina minal jinni 'ala jabalil a'raf, bahwa kaum mukmin dari kalangan jin itu berada dan tinggal di bukit Al-A'raf, la yadkhulunal jannah. Mereka tidak masuk ke dalam surga. Nah, lalu akhirnya dibangun di atas hadis palsu ini, sebagian mereka mengatakan berarti mukminin dari kalangan jin itu tidak masuk ke dalam surga, tapi tinggalnya mereka di Al-A'raf. Namun ini hadis palsu sebagaimana beliau sebutkan. Wassahihu alladhi dallat alaihi al-adillatu minal Qur'an was-sunnah anna man mata minal jinni ala al-imani wat-tauhid annahu min ahli al-jannah wa huwa qawlu jumhuri ahli al-ilm. Yang sahih, yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah, bahwa siapa yang mati dari kalangan jin, dia mati di atas keimanan, dia mati di atas tauhid, maka dia juga termasuk di antara penduduk surga. Dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Ini yang sahih insyaallah. Wa minal adillati ala dzalika qauluhu ta'ala, termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa jin pun masuk ke dalam surga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul An'am ayat 132, walikullin darajatun mimma amilu, dan masing-masing dari mereka itu bertingkat-tingkat apa yang mereka raih dan mereka dapatkan di sisi Allah berdasarkan apa yang telah mereka amalkan. Tingkatan mereka itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mendapatkan tingkatan yang tinggi, ada pula yang rendah. Nah, ayat ini kata beliau, wal ayatu fi siyaqi dzikril jinni wal ins. Ayat ini itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang keadaan jin dan manusia. Bukan hanya manusia saja, tapi jin dan manusia. Fal jinnu dakhiluna fiha jazman. Maka jin masuk di dalam ini pasti, secara pasti. Masuk dalam kumuman firman Allah bahwa masing-masing dari mereka darajat, bertingkat-tingkat keadaan mereka, ataukah masing-masing dari mereka akan ditinggikan derajatnya berdasarkan apa yang telah mereka amalkan. Wal ayatu tsaniya fi suratil ahqaf walikullin darajatun mimma amilu wa hiya fi siyaqi dzikril jin wal insi aidan. Ayat yang kedua terdapat di dalam suratul ahqaf yang juga menjelaskan tentang jin dan manusia. Ayatnya sama, walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing mereka memiliki kedudukan-kedudukan berdasarkan apa yang telah mereka amalkan. Ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa jin sama keadaannya, sama nasibnya dengan manusia. Mereka beriman, balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-adillati ala dzalik, termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal itu bahwa kaum mukminin dari kalangan jin masuk surga, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut terhadap Rabb-nya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya mendapatkan dua jannah, mendapatkan dua syurga, dua jannah. Nah, jannah yang pertama disebabkan karena dia meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Jannah yang kedua disebabkan karena dia senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan. Karena takwa itu intinya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Karena seseorang senantiasa melaksanakan perintah, maka dia mendapatkan jannah, satu jannah. Dan dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan jannah yang kedua, jannatan. Maka dia mendapatkan dua jannah. Dan berselisih para ulama dalam menjelaskan apa yang dimaksud dua jannah ini. Ya. Yang jelas ini tingkatannya yang tertinggi, jannah yang terbuat dari emas, tanahnya dari emas, dinding-dindingnya dari emas, bejananya dari emas, dengan berbagai keindahannya. Sebagian mengatakan bahwa jannah, dua jannah yang disebutkan bagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu jannah di bagian luar dan jannah di bagian dalam. Jannah artinya kebun. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi penduduk surga itu istana. Nah, pada istana itu ada dua jannah, jannah yang berarti bustan, kebun. Ya, tentunya jangan kita bayangkan, kita samakan seperti kebun dunia. Seindah-indahnya kebun yang ada di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan keindahan yang ada di dalam surga dan kenikmatannya. Nah, mereka mengatakan bahwa seorang ketika diberikan bangunan yang mewah di dalam surga itu, maka di luarnya ada jannah, di dalamnya juga ada jannah. Di luarnya ada kebun, di dalamnya ada kebun yang mereka bersenang-senang di dalamnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa baginya mendapatkan dua jannah, yang jannah ini, kebun ini masing-masing memiliki peranan tersendiri. Kebun yang pertama ini digunakan untuk, ya, kalau ada orang datang ziarah, ya. Jadi jangan dikira berziarah itu hanya di dunia saja, di dalam surga pun berziarah, saling kunjung mengunjungi, tapi tidak ada kebencian, ya. Datang itu yang mereka lakukan adalah zikrullah Subhanahu wa taala, kenikmatan, tidak menghibah, tidak, ya, membicarakan orang dan seterusnya. Nah, satu jannah ini untuk itu, kalau ada orang datang ziarah untuk kerabat-kerabat. Nah, sedangkan jannah yang kedua itu khusus untuk istri-istrinya. Nah, istri-istrinya, pelayan-pelayannya. Kita menyebut istri-istrinya karena memang di dalam surga tidak ada orang yang beristri satu. Semuanya poligami. Nah, semuanya berpoligami. Ya, dan ada lagi sebagian berpendapat yang lain. Walhasil bahwa dua jannah ini menjadi milik seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi siyaqi dzikril jin wal ins, yang ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam konteks penyebutan jin dan manusia. Jin dan manusia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenikmatan apa lagi dari kenikmatan Rabbmu yang kalian dustakan, wahai jin dan manusia. Ya ma'asyaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu dan seterusnya. Jadi dalam surat Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyebutkan khitabnya kepada dua kelompok, as-saqalain, yaitu jin dan manusia. Maka lafaz man min alfadhil umum, lafaz man yang disebutkan di dalam ayat ini, waliman, bagi siapa, siapa ini umum, siapa saja, jin, manusia, karena memang mereka disebutkan di situ. Siapa saja yang takut kepada Rabb-nya, siapa saja yang takut kepada Allah, maka dia mendapatkan jannatan, jin dan manusia masing-masing mendapatkan jannatan. وكذلك قوله تعالى في نساء الجنة, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala tentang bidadari-bidadari di dalam surga, lam yatmithunna insun qablahum wala jan, bahwa bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sama sekali oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula jin. Jadi dipersiapkan bagi penduduk surga bidadari-bidadari yang betul-betul yakni aslinya perlawannya, ya. Sentuh saja tidak. Disentuh saja tidak. Nah, dipersiapkan untuk mereka. Wa hadhihi al-ayatu min adhharil adilla 'ala dukhuli mu'minil jannatil jannata. 'Ala dukhuli mu'minil jinnil jannata. Maka ayat ini termasuk dalil yang paling jelas yang menunjukkan bahwa kaum mukminin dari kalangan jin itu masuk ke dalam surga. Wa mimma sadalla bihi alqailuna bidukhulil mu'minil jinnil jannata al-umumat. Termasuk di antara dalil mereka yang berpendapat bahwa kaum mukminin dari kalangan jin itu masuk ke dalam surga berdasarkan keumuman-keumuman dalil. Seperti penyebutan siapa saja yang beriman dan beramal soleh baginya mendapatkan surga. Maka ini, ya, secara umum. Innal ladzina amanu wa amil salihat yahdihim rabbuhum biimanin tajri min tahtihal anhar. Baginya mendapatkan surga. Siapa saja yang beriman, beramal soleh. Kalau jin beriman dan beramal soleh, maka dia termasuk dalam keumuman apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Tariqul Hijratain, berkata Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Tariqul Hijratain, wa mimma yadullu ala anna thawabahum al-jannatu qawluhu taala, di antara yang menunjukkan bahwa pahala yang mereka dapatkan adalah surga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang memperbaiki amalannya. Mereka mendapatkan jannat, syurga, syurga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka di sini ayat ini menjelaskan keumuman. Siapa saja beriman dan beramal soleh tidak akan disia-siakan. Nah, kalau kemudian kaum mukminin dari kalangan jin tidak dimasukkan ke dalam syurga, ditempatkan di Jabalul Araf sebagaimana disebutkan, berarti apa keutamaan jin yang yang beriman dan beramal saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasakan nikmat, nikmatul jannah. Nah, maka ini tentunya pendapat yang sangat jauh dari kebenaran. Wa amsalu hadhihi al-umumat, dan kumun-kumun yang semisalnya. Wa qad thabata anna minhum al-mu'minin fa yadkhuluna fil umum, dan telah sahih bahwa di antara kaum jin ada yang mukmin, maka mereka pun termasuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Kama anna kafirahum yadkhulu fil kafirin almustahiqqin lil wa'id, sebagaimana yang kafir dari mereka dari kalangan jin, maka mereka termasuk di antara kelompoknya orang-orang kafir yang berhak mendapatkan ancaman. Wa dukhulu mu'minin fi ayatil wa'di aula min dukhuli kafirihim fi ayatil wa'id, dan masuknya kaum mukminin dari kalangan jin pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala tentang surga bagi orang beriman dan beramal saleh, itu lebih utama mereka termasuk daripada masuknya orang-orang kafir dari kalangan jin di dalam ayat-ayat ancaman itu. Artinya kalau dikatakan bahwa orang kafir dari kalangan jin masuk neraka, maka lebih utama untuk dikatakan orang mukmin dari kalangan jin itu masuk ke dalam surga. Fa innal wa'da fadluhu wal wa'ida adluhu. Karena apa? Kenapa kalau kita mengatakan kalau orang kafir itu dari kalangan jin berhak masuk ke dalam neraka, kita mengatakan lebih berhak lagi seorang mukmin dari kalangan jin masuk ke dalam surga. Karena orang yang mukmin telah ada wa'dun dari Allah. Apa itu wa'd? Janji. Ada janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang beriman dan beramal saleh untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Ya. Sedangkan orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa'id. Bedakan antara wa'dun dan wa'id. Kalau wa'dun janji, kalau wa'id ancaman. Wa'dun untuk orang-orang yang beriman, beramal saleh. Wa'id untuk orang-orang yang durhaka dan kafir. Ya. Al-wa'du, al-wa'id. Al-wa'd itu apa? Janji. Al-wa'id, ancaman. Nah. Sekarang mereka menyebutkan bahwa orang yang kafir dari kalangan jin terancam neraka. Nah, begitu juga sebaliknya, lebih berhak orang yang mukmin dari kalangan jin mendapatkan wa'dun dari Allah. Karena wa'd itu lebih utama daripada wa'id. Nah itu. Wa'd itu lebih utama daripada wa'id. Wa'd itu janji dari Allah. Itu lebih utama daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, fa innal wa'da fadluhu wal wa'ida adluhu. Karena apa? Janji itu adalah merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin, sedangkan ancaman itu adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam orang yang kafir, Allah mengancam orang yang zalim, orang yang durhaka untuk masuk ke dalam neraka. Sehingga kalau dia dilemparkan ke dalam neraka, itu bukan karena Allah zalim, tapi untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kafir itu di dalam neraka tempatnya. Menunjukkan keadilan Allah. Tapi kalau seorang itu masuk ke dalam surga, itu adalah fadlun minallah. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak seorang pun dari kita itu bisa masuk ke dalam surga semata-mata berdasarkan amalan. Sama sekali tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nuqishal hisab yahlik. Siapa yang amalannya dipeleteli satu persatu, diperiksa satu persatu dan semuanya akan dibalas, tidak ada yang dimaafkan, akan binasa seseorang. Nah, karena kesalahan kita ini banyak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu ghafur, Allah itu rahim, Maha penyayang, Maha memberikan ampunan. Nah, sehingga kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin kalau dia disisat, ya, itu kesalahannya diperlihatkan saja tapi tidak dibalas satu persatu. Ada yang dimaafkan, tajawaz an. Allah Subhanahu wa taala memaafkan, diperlihatkan dan dimaafkan. Jadi apa? Ketika ada seorang hamba masuk ke dalam surga, itu semata-mata karena karunia dan anugerah keutamaan yang Allah berikan. Ya. Wa fadluhu min rahmati. Dan keutamaan yang Allah berikan itu termasuk di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menyebutkan di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih didahulukan daripada ancaman kemurkaan dan kemarahan Allah Jalla wa'ala. Nah, kata beliau, karena keutamaan itu dari rahmat Allah, wahia taglibu ghadabahu, rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaan dan kemarahan Allah. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk dikatakan seorang mukmin dari kalangan jin masuk ke dalam surga itu lebih berhak. Kenapa? Karena itu dari keutamaan Allah, fadlun minallah subhanahu wa ta'ala, dan dari rahmat Allah, dan rahmat Allah itu mengalahkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Wa aidan fa inna dukhula 'asihim an-nara wa inna ma kana li mukhalafatihi amra Allah. Demikian pula ketika orang-orang yang bermaksiat itu dilemparkan ke dalam neraka. Sebabnya apa? Disebabkan karena mereka menyelisihi perintah Allah. Fa idza ata'allaha adkhala al-jannah. Sehingga apabila dia telah taat kepada Allah, maka Allah masukkan dia ke dalam jannah. Adkhala al-jannata, maksudnya adkhala Allahu al-jannata atau udkhila al-jannata. Apabila seorang hamba taat kepada Allah, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kenapa? Karena ketika bermaksiat neraka. Mestinya sebaliknya, ketika dia taat surga. Wa aidan fa innahu la dara lil mukallafin siwa al-jannati wan nar. Demikian pula, ya, jin dan manusia, mereka ini as-saqalan, karena mereka ini adalah kedua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberikan beban syariah, taklif. Ya. Sedangkan tidak ada tempat bagi orang-orang yang mukallaf yang mereka telah diberikan beban syariah di muka bumi ini, maka tidak ada tempat di akhirat kecuali dua, yaitu apa? Surga dan neraka. Tidak ada lagi tempat lain. Al-A'raf itu sementara. Nah, bukan tempat yang kekal. Tempat yang kekal itu surga atau neraka. Hanya itu saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada tempat yang ketiga. Nah, bahkan kaum Mu'tazilah sendiri itu tidak menetapkan ada tempat yang ketiga. Meskipun di dunia mereka menyikapi orang yang berbuat dosa besar dalam keadaan dia muslim, kata mereka, orang yang seperti ini bukan mukmin, bukan muslim, bukan pula kafir, tapi manzilah bainal manzilatain, satu kedudukan di antara dua kedudukan, bukan kafir, bukan mukmin. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Ya. Itu dalam hal hukum di dunia. Jadi bagi kaum Mu'tazilah, kalau ada orang muslim dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar, mencuri misalnya. Nah, maka kata Mu'tazilah, dia bukan muslim, bukan pula kafir. Terus, apa dia? Ada satu kedudukan yang terletak di antara muslim dan kafir. Ini hukum di dunia. Ya. Beda lagi dengan khawarij. Kalau khawarij, tegas. Siapa yang berbuat dosa besar, kafir. Itu hukum di dunia. Nah. Iya kan? Berarti kalau kafir, halal darahnya. Berarti kalau halal darahnya, bisa diperangi. Berarti kalau bisa diperangi, halal dibom. Akhirnya kan mengarahnya ke situ. Ya. Nah. Mereka membela Amerika berarti halal. Kafir. Pemerintah Indonesia itu katanya bersekutu dengan Amerika. Nah, berarti mereka kafir. Berarti kalau kafir, halal darahnya. Nah, maka tidak aneh kalau kemudian ada ancaman SBY akan dibunuh, ya, akan dibom, yang fulan akan dibom. Itu bukan suatu hal yang aneh. Memang demikian. Lahir dari pemikiran seperti ini. Nah, ya. Nah, ini kaum khawarij. Ya, gemar mengkafirkan kaum muslimin. Mu'tazilah masih ya banci. Nah, tidak mau menghukumi kafir, tidak mau menghukumi muslim. Ini perbedaan sikap antara Mu'tazilah dan khawarij hanya dalam perkara dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat sama. Pelaku dosa besar hukumnya di neraka, kekal di dalamnya. dan tidak akan keluar. Ini pendapat mereka. Khawarij, Mu'tazilah sama. Mu'tazilah tidak mengatakan bahwa kalau di akhirat nanti mereka ini pun ada tempat yang ketiga. Tidak. Yang ada hanya dua, neraka, surga. Wa kullu man lam yadkhulin nar minal mukallafin fal jannatu maswa. Maka setiap orang yang tidak masuk ke dalam neraka dari orang-orang yang diberikan beban syariat itu, maka surgalah tempatnya. Wa aidan, demikian pula alasan yang lain. Faqad thabata annahum idza ajabu da'iya Allah ghufira lahum aw ghafara lahum. Telah sahih pula bahwa apabila mereka menjawab penyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni mereka. Wa ajarahum min adzabi, dan Allah akan melindungi mereka dari siksaannya. Wa kullu man ghafara lahu dakhala jannah. Setiap orang yang Allah ampuni dosa-dosanya, dia masuk ke dalam surga. Walabut, dan itu pasti. Walaysa fa'idatul maghfirah illa al-fawz bil jannati wan najati minan nar. Dan tidak ada faedah, ya, tidak ada faedah dari permohonan ampun kepada seorang hamba, dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hamba itu akan mendapatkan kemenangan berupa surga dan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari alasan-alasan ini jelas bahwa kaum mukminin dari kalangan jin hukumnya sama dengan mukminin dari kalangan manusia. Mereka pun masuk ke dalam surga. Masalah, permasalahan yang berikutnya. Hal yaqta'u syaitan minal jinni salata idza marra baina yaday al-musalli? Apakah syaitan memutus? Apakah syaitan dari kalangan jin memutus salat apabila dia lewat di hadapan orang yang salat? Ya. Apabila dia lewat di hadapan orang yang salat, dengan catatan kalau orang yang salat itu tidak menggunakan sutrah. Nah, dia salat, lalu ada jin lewat. Apakah membatalkan sholatnya? Nah, ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Membatalkan sholat atau tidak? Yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa saja yang membatalkan sholat? Apabila dia dilewati dan dia tidak pakai sutrah, apa saja? Anjing hitam. Apa lagi? Wanita apa? Sedang haid. Yang balik. Terus? Hadis, yang di hadis, yang disebutkan dalam hadis. Apa saja? Wanita haid. Wanita balik, yang disebutkan haid, tapi maksudnya yang balik. Kemudian, himar. Apa himar? Keledai. Kemudian, al-kalbul aswad. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa perbedaan anjing hitam dengan anjing merah, kata Nabi alaihi wasallam, al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan syaitanul jin. Syaitannya jin. Nah, hadis inilah yang menjadi persoalan. Sekarang kalau ada jin yang lewat tapi tidak dalam bentuk anjing hitam. Kalau anjing hitam kan jelas. Tapi kalau ada jin lewat, antum lihat, tidak dalam bentuk anjing hitam, tapi dalam bentuk matanya satu, kemudian terbelah memanjang lagi. lewat di depan, itu apakah membatalkan sholat atau tidak? Ini terjadi khilaf. Hadhihi al-mas'alah qala fiha Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Permasalahan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, wa qad tanaza'a al-ulama fi syaitanil jinn idza marra baina yaday al-musalli hal yaqta' ala qawlayn. Telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang syaitan dari kalangan jin apabila lewat di depan orang yang sholat, apakah memutuskan sholat? Ada dua pendapat. Wa ma la ila annahu yaqta', namun Syekhul Islam lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa itu memutuskan sholat. Yang sahih yang dimaksud memutuskan yaitu membatalkan sholat. Adapun pendapat Imam Ahmad rahimahullah dinukilkan dari beliau dua riwayat. Dalam sebagian riwayat juga menunjukkan bahwa beliau juga mengatakan batalnya sholat orang yang di depannya apa dilalui oleh jin di hadapannya. Bidalil qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Rasulullah alaihi wasallam, al kalbul aswadu syaitan. Nah, anjing hitam itu adalah syaitan. Rawahu Muslim. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Wa istadalla bi hadits mudafaatin nabi al-jinni alladhi jaa liyusil alaihi salata. Dan juga berdalil dengan hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak jin yang datang untuk merusak salat beliau alaihi salatu wassalam. Nah, masalah yang berikutnya, hal yasihu hajju man hamalathu al-jin ila Arafah au Makkah? Apakah sah hajinya orang yang dibawa oleh jin menuju Arafah atau ke Mekah tanpa paspor, tanpa visa? Tidak pakai paspor hijau atau paspor paspor haji warna apa? Hijau. Bukan, hijau itu umum. Coklat. Nah. Ya. Nah, kalau ada orang punya teman jin. Nah. Jin nawarkan, mau kemana? Nah, ini mendekati musim haji ini, saya mau haji lah. Nah. Ya, sini tak bawa. Ya, entah buahnya pakai sajadah atau pakai apa. Pokoknya di bawah. Tiba-tiba sudah nyampe ke sana. Berapa jam perjalanannya wallahu alam. Ya. Sudah nyampe di sana. Lalu dia menunaikan ibadah haji. Ya, selesai? Gimana? Sudah beres? Selesai? Pulang? Pulang. Nah. Ya. Orang masih sibuk urus barang ini dan seterusnya, ya harus lewat imigrasi, harus lewat bandara, ini langsung pulang. Nah, tidak lewat polisi, nggak pakai paspor. Nah, tiba-tiba dia cerita kepada murid-muridnya bahwa bulan ini saya baru saja datang dari Makkah, baru menunaikan ibadah haji. Nah. Apakah hajinya itu sah? Ya, kalau kita sudah berbicara masalah sah atau tidak, berarti kan mungkin terjadi. Nah, karena untuk membicarakan masalah sah atau tidaknya, ya dibahas dulu terjadi apa enggak. Nah, apakah mungkin terjadi? Mungkin saja. Ya, nah ifrid bawa arah saja bisa kok dalam waktu yang singkat seperti itu. Apalagi cuma bawa orang. Ah, lebih ringan. Nah, al-jawab, jawabannya, i'lam, ketahuilah, anna tariqal madhkur ghairu mashru'in fi jami'i syara'i samawiyah, bahwa cara haji seperti ini yang disebutkan ini itu tidak disyariatkan berdasarkan seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فقد هج الأنبياء وأتباؤهم ولم يحصل أن شرع الله لهم في وقت من الأوقات هذه الطريق. Telah berhaji para nabi, para pengikutnya, para sahabat sudah menaikkan ibadah haji dan tidak terjadi di antara mereka, bahwa Allah mencariatkan bagi mereka dalam satu waktu untuk menempuh cara seperti ini. Ya, sampai harus ribut masalah perjanjian Hudaibiyah. Nah, kalau cara yang seperti ini disyariatkan, Nabi kan mengatakan, mana itu jin-jin mukmin itu, panggil semua. Ah, satu orang satu diangkat, goyong. Tiba-tiba sudah nyampe di depan Ka'bah. Nah, terjadinya tidak. Mereka ingin masuk, kayak dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy, ya kan? Sampai kemudian terjadilah yang namanya perjanjian Hudaibiyah itu. Nah, wal hajjul insi an tariqi hamlil jinni lahu ila Arafah la yakhruju an amrayn. Ya. Maka si haji manusia ini, ya, yang telah haji manusia ini tapi dengan cara dibawa oleh jin menuju Arafah, itu tidak keluar dari dua keadaan. Al awal, keadaan yang pertama, annahu rajulun fihi din, bahwa orang ini punya agama, baik orangnya, ya. Walakinnahu jahilun bitamassuki bidinil Islam, akan tetapi dia bodoh, tidak mengerti bagaimana cara berpegang dengan agama Islam. La ya'rifu talbisa syayatin 'alaihi 'ala amsali, dia tidak mengetahui bagaimana talbisnya para syaitan yang berusaha untuk mentalbis manusia, mencampur adukan yang hak dan yang batil, syaitan dan yang semisalnya. Ya. Faqad yukhbiruhu syaitan annahu malak min indillah. Boleh jadi syaitan datang kepadanya lalu mengabarkan kepadanya, saya ini malaikat yang diutus dari sisi Allah. Bisa saja dia mengaku seperti itu. Aw annahu jinniyun salih, atau dia datang kepada orang itu lalu mengatakan, saya jin tapi saya jin saleh, baik, salafi. Nah, yajibu ayyu'inahu alal khair, yang dia merasa berkewajiban untuk membantu orang ini untuk melakukan kebaikan. Fayusaddiqu hadzal 'abidu jahil, maka ahli ibadah yang bodoh ini, ya, membenarkan itu. Oh, ini malaikat, berarti saya kedatangan Jibril nih. Nah, atau saya kedatangan jin. Oh, jin baik ini. Ya, jin-jin yang seperti ini memang biasanya sering didatangi oleh datang kepada wali-wali. Atau misalnya dia datang lalu mengaku bahwa dia adalah Qadir, atau dia adalah Abdul Qadir Jailani misalnya. Ya, karena Sufiyun itu meyakini itu. Kalau dalam majelis-majelis khususnya mereka, yang hadir itu dari kalangan khasatul khasah, orang khususnya, ya, itu majelisnya itu dihadir oleh Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib, tokoh-tokoh gaib. Mereka meyakini itu manusia, tapi tidak sembarang orang bisa melihatnya. Seperti Khadir, Abdul Qadir Jailani, mereka meyakini itu, bahwa Khadir. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, itu bukan Khadir, itu jin. Itu jin yang membentuk, ya, lalu mengaku seperti sebagai Khadir, ataukah sebagai Abdul Qadir Jailani, atau sebagai Habib Fulan, Habib Illan, dan yang lainnya. Ya, orang bodoh tidak mengerti, ya, ya sudah, dia tinggal manggut-manggut saja. Yusaddiq, dia membenarkan. Nah, gimana, kamu saya bawa ke Arafah? Senang betul dibawa Arafah, terbang, dapat nggak bayar tiket, gratis, ya. Jahil, abid, kata beliau, wahada istidrajun khatir, ini adalah pancingan yang sangat berbahaya dari syaitan. Ngaku, bisa saja dia ngaku, kan? Nah, kamu sampai di atas udara, nah, 30 ribu kaki dari permukaan bumi, ayo sembah aku, kalau tidak tak jatuhkan sekalian. Nah, lempar. Nah, ini lebih ngeri dari Adam R. Ya. Akhirnya apa? Takutan. Maka kata beliau, ini berbahaya. Pancingan yang berbahaya. Li'anna gharaba syaitan istadu hadha. Karena memang tujuan syaitan adalah merusak orang seperti ini. Apalagi kalau dia hanya ahli ibadah, bukan penuntut ilmu. Taunya ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. tidak pernah belajar. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilm khairun min fadlil ibadah. Keutamaan menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih baik dari keutamaan beribadah. Bukan berarti kita melalaikan ibadah, tidak. Tapi ibadah itu hendaknya dibarengi dengan ilmu. Ibadah itu harus dibentengi dengan ilmu. Sehingga pada saat kita beribadah, kita benar-benar membangun ibadah kita di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan syaitan akan berlari dari kita. Tapi kalau orang itu tahu ini pokoknya ibadah, ibadah, ibadah. Tanpa ilmu, wah ini dimanfaatkan oleh syaitan. Nah, dimanfaatkan oleh syaitan. Sehingga orang itu menganggap bahwa perbuatannya baik, padahal amalannya itu sesat. Seperti kaum khawarij, seperti itu. Qul hal nunabbi'ukum bil aktsarina amalan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami kabarkan pada kalian orang yang paling merugi amalannya? Orang yang sesat dalam beramal, namun mereka menyangka mereka yang paling terbaik dalam mengamalkan amalan. Nah, walau ba'dahin, maka syaitan punya tujuan untuk merusak. Meskipun di masa yang akan datang tidak langsung, tapi proses. Imma bi mutalabatihi ayyakuna sahiran aw munajjiman aw mudda'iyan lin-nubuwah. Apakah nanti suatu saat syaitan akan meminta dia untuk menjadi tukang sihir atau menjadi ahli nujum atau menjadi orang yang mengaku sebagai nabi aw annahul mahdi ataukah mengaku sebagai imam mahdi? Akhirnya kan seperti itu. Ya. Nah, orang-orang yang ada di dekatnya melihat, "Wah, luar biasa ini orang. Saya pernah lihat dia bisa berjalan di atas saya, padahal setan yang membantu dia jalan di atas saya. Dia bisa terbang di udara, padahal setan yang mengangkat dia." Sehingga banyak dari kalangan manusia tertipu dengan keadaan seperti ini. Apalagi kalau orang itu nampak kesolehannya, nampak ibadahnya. Nah. Ya. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin walhasil, rajin berpuasa. Ini semakin menipu umat. Nah, semakin menipu umat. Dan itu akan dimanfaatkan oleh syaitan. Au qad balagha martabat al-awliya al-mazhumah inda sufin. Ataukah disampaikan, yani diangkat-angkat, dipuji-puji oleh syaitan. Bahwa si fulan ini telah sampai kepada tingkatan wali. Yang dianggap oleh kalangan sufiyah. Wa annahu yuhillu lahu ma harrama Allahu alaihi, lalu kemudian dibisikkan kepadanya bahwa halal bagi dia untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Ila ghairi dhalika min hiyal syayatin wa makrihim bi jahalatil ins, dan seterusnya dari tipu daya syaitan dan makar mereka terhadap orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Wa kam min ubadin juhal nafaqat alaihim hadhihi dhalalat. Berapa banyak dari kalangan ahli ibadah yang bodoh, akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam kesesatan-kesesatan ini. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Nah, Allahumma sallim sallim. Nah, kata Allahumma sallim sallim ini biasanya diucapkan oleh para nabi ketika kaumnya akan menyeberangi sirat di akhirat. Kalau mereka mengatakan Allahumma sallim sallim, selamatkan selamatkan. Dan kalimat ini juga sering diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sering beliau mengucapkannya, Allahumma sallim sallim. Yang kedua, rajulun tahmiluhu al-jinnu ila Arafah. Yang kedua, seseorang yang jin membawanya ke Arafah. Li'annahum khadamatun lahu, karena jin-jin ini adalah pelayan-pelayannya. Kasaharati wal munajjimina wa asbahihim, seperti tukang-tukang sihir, ahli nujum dan yang semisal mereka. Wa hadha sinfu la yadhhabu ghaliban liyuaddi fariidatal hajj. Orang yang jenisnya seperti ini biasanya meskipun mereka ke Makkah, meskipun mereka ke Arafah, biasanya mereka tidak menunaikan ibadah haji, bukan. Ya. Li'annahu qad insalakha min al-Islam kulli, karena dia telah terlepas dari Islam menyeluruh. Dia tukang sihir, dia ahli nujum. Nah. Ya mungkin hanya sekedar menipu orang, atau ingin menampakkan diri punya kekuatan. Nah, alasan haji padahal dia kafir. Nah, walakin yafalu hadha liyudajjil 'ala an-nas. Akan tapi dia melakukan hal ini untuk membikin dirinya sebagai dajjal di kalangan manusia, menipu umat, menipu manusia, berbohong pada manusia. Waliyakwa amrohu, dan untuk menguatkan posisi dan kedudukannya. Wayastahir bainan nas bi annahu dzu karamat. Lalu kemudian dia menjadi masyhur di kalangan manusia bahwa orang ini memiliki karamah. Wa hadza min ilqa'il jinni alaihi, dan ini memang termasuk di antara cara jin ya terhadapnya, untuk menipunya, untuk menyimpangkannya. Ketika dia melakukan karamah, ketika dia mengaku bahwa itu karamah, padahal itu bukan karamah, tapi dari bantuan jin kepadanya. Liyaqbalannasu khurafatihi wa kufriyatihi, agar kemudian manusia menerima khurafat dan kekufurannya. Wa hadza sinfu akfaru min al-yahudi wan nasara, maka jenis ini lebih kafir dari Yahudi dan Nasara. Li'anna kufra sahara natijun an ibadatihim syayatin al-jin, karena kekafirannya para tukang sihir itu disebabkan karena mereka beribadah kepada syaitan dari kalangan jin. Wa khudu'ihim lahum, dan ketundukan mereka kepada syaitan itu. Wa rubbama qada sahiru lisyayatin fi sabbillah wa rasulihi alaihi salatu wassalam wa sabbil qur'an wal bauli alaihi wa ma huwa asna'u min dzalik. Dan kadang-kadang tukang sihir itu, karena saking tunduknya dia kepada syaitan, maka dia rela untuk mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulnya alaihi salatu wassalam, mencaci maki Al-Quran. Dan bahkan di antara mereka ada yang mengencingi Al-Quran, uliyahubillah, untuk jadikan syarat. Kalau tidak, dia tidak akan kuat sihirnya. Jadikan syarat. Dan yang lebih buruk dari itu, kawad'il Qur'an tahta qadami, di antara mereka ada yang mensyaratkan Al-Quran itu harus diletakkan di bawah kakinya, diinjak. Inda kitabati sihri au masjid duburilah duburilihi, ketika dia menulis mantra-mantra sihir atau dia usapkan mushaf itu ke duburnya. Ila ghairi dhalika min kufriyatis saharah, dan yang lainnya dari kekufuran tukang sihir, yang itu menjadi syarat jin dari kalangan syaitan apabila mereka hendak membantu dan menolong orang ini dalam kesesatan. Baik, saya kira insyaallah sampai di sini yang kita bacakan. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.